Yang di luar boleh masuk, yang istirahat boleh lanjut. Silakan maju ke depan, di bagian depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Peserta i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan dan kesyukuran besar pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan nikmat iman, hidayah dan mudah-mudahan juga taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Pada malam yang berbahagia dan sangat mulia ini, saya akan memberikan materi yang mungkin lebih luas dari tema yang kita berikan, yaitu mudahnya Lailatul Qadar. Insyaallah beberapa menit ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mau i'tikaf di center pada malam hari ini, malamnya dan malam setelahnya. Semoga kebersamaan ini membawa kita sampai ke surga. Dan terima kasih kepada semua yang ikut mendonasikan, menginfakkan hartanya untuk jalannya dan terselenggaranya acara ini. Wabillahi khusus kepada panitia yang bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Jika dia masih jomblo, semoga. Jika dia masih jomblo, semoga. Jika dia masih jomblo, semoga. disegerakan jodohnya di akhirat kelak. Dan di dunia juga tentunya. Kan mulai dari akhirat dulu. Baik. Sebetulnya materinya menjadi ringan kalau kita bawa ringan, dan menjadi cerdas kalau kita bawa cerdas. Dan saya akan bawa kedua-duanya. Tapi mulainya dari ringan dulu. Ada yang bilang susah banget ya dapat Lailatul Qadar, karena dia mikir yang susah-susah. Sebetulnya kalau kita mau mendefinisikan, ya mau mendefinisikan yang ringan dulu. Lailah, Lailatun, singkatnya kalau malam itu kan Lailun, menjadi Lailatun karena keagungan, ya, karena keagungan yang ada di situ. Ya, yang namanya malam, mulai matahari terbenam sampai matahari terbit, hatta matla'il fajar. Andai ada di antara jamaah tidak pandai baca Quran dan sibuk pekerjaannya menuntut untuk dia selalah itu, ya sebetulnya kalau Anda bangun lalu kemudian yang beritikaf, lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang di luar sana yang sedang jaga malam, yang jadi supir bus luar kota, yang menjadi sopir pesawat terbang, inilah sopir aja lah ya, menjadi pilot misalnya, yang harus juga berada di offshore pengeboran minyak di lepas laut, di laut lepas, sampai kepada ibu-ibu yang sedang menstruasi dan pasien-pasien yang di rumah sakit, termasuk juga dokter-dokter yang jaga malam, semua punya potensi yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setuju? Begitulah adanya. Ibarat Lailatul Qadar itu adalah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku lebih luas daripada murkaku. Andai malam hari itu, di malam Qadar, ada pezina yang bertobat, ada pemabuk yang bertobat, ada perampok yang bertobat, sementara mulutnya masih bau alkohol, sementara dia masih berada di ranjang perzinahan, kemudian dia menangis dan menyesal, yang sebelumnya Allah murka kepada dia, warahmati wasi'at kulla syai' warahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku lebih luas dari segala sesuatu yang besar dan luas, dan rahmatku lebih luas daripada murkaku. Jadi sampai di sini, melihat Lailatul Qadar itu, jangan sampai lepas dari melihat Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangkan pintu surga di Ramadan ini sedang terbuka lebar semuanya. Pintu salat, pintu zakat, pintu syahid, pintu ar-rayyan, semua jenis pintu surga yang dimasuki oleh semua jenis amal saleh, tak satu pun yang tertutup. Artinya setiap orang yang beramal saleh berpeluang enggak untuk bisa masuk surga? Berpeluang enggak? Sangat berpeluang. Toh untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga kan puncaknya bisa masuk surga. Jadi khairun min alfi syahr. Amal kita yang dilipat gandakan menjadi sekualitas 84 tahun. Ya tujuannya semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan bisa berjumpa dengannya di surga Firdaus nanti. Allahumma amin. Mudah enggak masuk surga bulan Ramadan ini? Illa man aba. Kecuali yang enggan, yang enggak mau. Tapi masa iya sih ada orang mau berusaha mau masuk surga di bulan Ramadan ini enggak bisa, padahal semua pintu terbuka. Semua pintu sedang terbuka, bahkan digambarkan dalam satu riwayat tak satu pun yang tertutup. Jadi semua jenis amal saleh yang kita lakukan, apa saja, sekecil apapun, terbuka peluangnya. Saudara-saudara, begitu juga misalnya ada di antara kita yang mendengarkan streaming ini, dimanapun dia berada, ya, silakan di live setiap orang. Sampai kemudian ada orang yang saking lelahnya, okelah, secapek-capek Anda bertugas dari sore, karena kemudian jaga malam, sampai rumah sudah ngantuk, cukup membaca Al-Ikhlas 3 kali, dengan izin Allah, kalau kamu rutin 10 hari terakhir lakukan itu, insya Allah salah satunya adalah Lailatul Qadar. Atau setidaknya cuma 1 rakaat witir saja yang kamu lakukan, karena kamu betul-betul lelah, semalas-malasnya, secapek-capeknya, bahkan 3 rakaat pun gak sanggup, jangan sampai tidak witir barang 1 rakaat. Wahai yang sudah, yang punya tugas malam, yang bekerja di perusahaan orang kafir, yang tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk beribadah, kalau hatimu dipenuhi keikhlasan, hatimu dipenuhi rasa ihsan, yang ingin merasakan perjumpaan dengan Allah dan yakin kalau tidak bisa melihat Allah pasti melihat dirimu, walau hanya 1 rakaat, mudah-mudahan kamu terpilih mendapatkan Lailatul Qadar dengan hanya 1 rakaat sholat witir. Itu pun secapek-capeknya kamu, jangan sampai tinggalkan itu semua. Begitu juga bersedekah setiap malam. Kemungkinan besar Rasulullah SAW menjadi orang paling dermawan di bulan Ramadan itu, kalau berdasarkan riwayat hadis bahwa Rasulullah itu menjadi orang yang paling dermawan ketika berjumpa dengan Jibril di malam hari, tentunya kebanyakannya. Jadi kemungkinan besar kebaikan Rasul sedekahnya itu dilakukan di malam hari. Nah, yang di ruangan ini saya mau nanya, siap bersedekah? Punya duit 29.000 malam ini? Punya. Diniatkan aja. Saran saya begini, ya Allah, iya Ustaz, saya tuh sejak hari pertama lupa sodako, gimana Ustaz? Udah dirapel aja. Sama kayak niat mazhab Imam Malik kan, takut gak niat setiap malam atau takut lupa, jadi dirapel aja lah niatnya sebulan penuh, boleh gak? Boleh. Oke, setiap orang yang ada di kantongnya 29.000 keluarin. Yang punya 29.000 semuanya tanpa kecuali, saya juga ambil tas saya, dompet saya, nanti yang punya dulu semuanya. Masa iya kalau sudah kita niatkan satu malam 1.000 rupiah dari malam pertama sampai ke malam 29, nggak ada yang Lailatul Qadar, tidak mungkin lah. Kalau kita niatkan setiap malam 1.000 rupiah sampai ke 29 hari, kita niatkan, ambillah katakan mazhabnya Imam Malik, dikiaskan, kira-kira kalau setiap malam kita sedekah, salah satunya Lailatul Qadar enggak? Lailatul Qadar enggak? Oke? Kalau memang hari-hari pertama sempat lalai dan sampai hari ini tidak sempat, keluarin 29.000, dan ingat, saya tidak terima kembalian. Ustaz, saya sedekah tapi kembaliin Ustaz. Baru kali ini sedekah itu pakai kembalian. Oleh tarik, semua yang hadir malam ini diniatkan pasti salah satu dari 1.000 rupiah. Tapi saya yakin gak maulah 1.000 rupiah toh. Peserta itikaf ini paling gak 50.000 lah saya. ya 50 ribu pun terlalu kecil lah kalau diniatkan. Tetapi katakanlah 29 ribu buat saya, 29 ribu lagi buat almarhum ibu saya, buat almarhum ayah saya. Niatkan. Semoga itu pahalanya dapat kepada mereka. Sampai gak kira-kira? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah bisa sampai juga. Jadi malam hari ini coba jangan ada yang terlewatkan 29 ribu semuanya tanpa kecuali termasuk saya. Semuanya tanpa kecuali niatkan, termasuk panitia 29 ribu yang gak sempat berinfak karena nyuruh orang terus, kemudian dia lupa. Malam hari ini semuanya, semuanya termasuk panitia, jangan sampai nyuruh orang dan dia gak berinfak 29 ribu. Oke, sudah. Baik. Terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan kita semua. Dan pastinya dibalas di dunia berlipat ganda dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Jamaah rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya, mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Kayaknya masih ragu. Sekarang saya mau tanya, mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Nah, kalau gampang-gampang susah, gampangnya dua kali, susahnya sekali. Kalau susah-susah gampang, susahnya dua kali, gampangnya sekali. Setelah dapat ilmu sederhana bahwa ketika kita, enggak mungkinlah di antara Anda tidur jam 5 sore sebelum matahari terbenam, bangunnya jam 6 pagi setelah matahari terbit. Kalau ada yang begitu, ya sudahlah. Maafu anhu. Tapi kan enggak mungkin tiap malam kayak begitu. Andai satu malam itu kamu melek, dan sebagian besar malam kamu melek, mu'dhamul lail, dan kamu melakukan amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran kamu bukan orang baik, tetapi kamu berniat untuk jadi orang baik, dan malam itu melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang terbaik, insyaallah dengan perbuatan yang kamu anggap kecil, tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dalam banyak hal, perbuatan-perbuatan saleh yang kamu kerjakan menurut kamu sedikit tadi 1.000 rupiah, betul? Sedikit gak kalau 1.000 rupiah semalam? Tergantung. Bagi siapa? Bagi yang pelit, gede gitu ya. Bagi yang dermawan, sedikit. Menurut Anda 1.000 rupiah tadi itu banyak atau sedikit? Kecil atau besar? Berarti orang-orang dermawan semua di sini. Tetapi tahsabu hayyinan, mana mungkin sesuatu itu kecil jika diterima oleh yang maha besar. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada sesuatu yang kecil, perbuatan atau amal soleh yang kecil jika sudah diterima oleh yang maha besar. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang-gampang-gampang atau susah-susah-susah? Sudah sembuh sekarang, sudah bagus. Optimis? Baik. Saya buka dulu mindsetnya. Nah, kalau sudah optimis, ya, yang penting sudah pernahlah bercita-cita. Siapa yang pernah bercita-cita ingin menjadi waliullah? Angkat tangan. Siapa yang pernah bercita-cita semoga saya bisa jadi walinya Allah? Angkat tangan. Kalau cita-cita aja gak berani, padahal Allah yang sudah deklarasikan dirinya, Allahu waliyul ladzina amanu. Kenapa selama ini gak berani bercita-cita jadi wali? Gak cocok pakai sorban. Loh, apa hubungannya wali sama sorban? Karena Karena biasanya kalau wali itu gelarnya pakai kuda putih, jenggotnya putih, bajunya putih, sama sorbannya. Ya enggak gitulah definisinya. Apa definisi para wali Allah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ciri-cirinya empat. Secara mental dua, ya secara spiritual dua. Secara mental la khaufun alaihim. Mereka tidak apa ya, tidak diserang rasa takut berkepanjangan, terutama untuk menghadapi masa apa, hari depan, hari esok. Kenapa? Karena obatnya tinggal tawakal. Dia juga tidak pernah merasa cemas atau sedih berkepanjangan tentang apa yang sudah dilakukannya masa lalu. Kenapa? Yang penting sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka beriman, tapi iman mereka, mereka teruskan menjadi bertakwa. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau allazina amanu wa kanu yattaqun. Nah, bulan Ramadan ini sebetulnya momentum kita, walaupun usia kalian masih muda dan kalian bukan alumni pesantren dan antum semua bukan hafiz Quran, bisa enggak jadi wali Allah? Bisa. Semua yang ada di ruangan ini bisa jadi wali Allah, cuma mungkin selama ini terhantui pada diri sendiri sehingga jiwanya tidak terbuka. Mungkin ada persepsi yang keliru. Padahal Allah yang sudah deklarasikan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, jadi selalulah merancang amal soleh apa saja yang rencananya kita akan kerjakan di malam-malam 10 hari terakhir ini. Rancang, coba sebutkan 10 amal saleh yang utama untuk dikerjakan di malam-malam 10 hari terakhir. Satu, oke, salat isya dan subuh berjamaah. Setuju? Berjamaah ya. Dua, tarawih. Tiga, tahajud dan witir. Empat, tilawatul Quran. Lima, sedekah. Enam, berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya. Tujuh, istighfar di waktu sahur, termasuk memperbanyak membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. 8, ayo apa, zakat fitrah. Oke, boleh dikerjakan malam hari, boleh zakat fitrah. Apalagi dua lagi, hah, memberi makan sahur luar biasa, terutama di malam-malam 10 hari terakhir. Memberi makan orang yang bertakwa yang sedang beriktikaf itu pahalanya besar sekali. Apalagi orang bertakwanya ini sedang menanti Lailatul Qadar. Allahu Akbar, sedekah traktiran sahur yang Anda berikan jemaah itu luar biasa. Mungkin kalau dihitung-hitung dibanding memberikan buka puasa yang berlaku umum, mungkin kalau berdasarkan hadis lain bahwa hendaklah sedekahmu itu dimakan oleh orang yang bertakwa, dikonsumsi oleh orang yang bertakwa, ini kualitasnya lebih hebat lagi. Ya, sebaik-baik sedekah itu diberikan kepada orang yang bertakwa itu. Nah, orang-orang yang sedang itikaf seperti ini di 10 hari terakhir kan la'allakum tattaqun, orang-orang bertakwa yang sedang ingin mendapatkan level takwa yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi memberikan makan bersahur untuk yang beritikaf, itikaf pun 10 hari hari terakhir ini. Baik, siang 10 terakhir apa kira-kira? Apa? Ayo cepat. Amalan-amalan istimewa yang prioritas, yang tidak boleh tidak setiap malam harus kita kerjakan. Apa kira-kira? Silaturahim malam-malam boleh sesama peserta itikaf. Apa lagi opsional lain? Hah? Malam-malam bukan sholat suruk pagi. Apa? Bersolawat bagus. Saudara-saudara, jangan lupa pada kedua orang tua, ya. Di antara yang bagus kita lakukan juga doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Kalau memang Lailatul Qadar itu mudah untuk kita dapatkan dengan catatan harus qiyam. Oh, yang lupa tadi, bangunkan keluarga semuanya. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang teristimewa untuk dikerjakan di malam-malam 10 hari terakhir adalah membangunkan seluruh isi keluarga untuk bangun di malam hari itu. Inilah amalan-amalan istimewa yang setiap kita harus buat apanya? Checklistnya. Coba buat checklistnya. Kadang-kadang kita udah itikaf, sudah selesai tarawih, baca Quran, lupa. Ya, buka WA. WA itu amalan prioritas gak? Hah? Itu amalan prioritas hawa nafsu. Browsing amalan prioritas atau tidak? Ya, yang penting buka WA untuk yang pekerjaan yang paling urgent saja. Jangan dibukain semua. Begitu juga browsing kalau untuk menambah ilmu dan tidak membatalkan itikaf kita. Dan pokoknya jauhilah pekerjaan sia-sia itu. Dan di antara pekerjaan sia-sia adalah berjam-jam sampai 1 jam ngeliatin WA gak jelas. Buka semua grup, udah tahu grup gak penting, dibukain juga. Itu termasuk amalan sia-sia. Amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan ya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Baik, jadi jamaah rahimakumullah, saya sudah sampaikan tentang mudahnya mendapatkan Lailatul Qadar, dan saya sudah sampaikan ibadah-ibadah prioritas untuk dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Tinggal coba di checklist ya. Tipe kita ini memang nanti harus diketik. Baik. Sekarang segmen kedua saya ingin memberikan hal yang juga tidak kalah penting. Jahenya enak. Tapi harusnya untuk semua peserta bisa dapat jahe. Ada. Mudah-mudahan yang jomblo disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya yang tulus nih malam 10 hari terakhir, jangan bercanda. Amin yang tulus. Kali aja jadi beneran malam ini. Lanjut. Sekarang begini. Moga-moga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terdahsyat bagi kita semua. Dan moga-moga Ramadan tahun ini akan Allah berikan kepada kita perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita. Amin. Dan saya berharap moga-moga inilah 10 terakhir kita yang terbaik mulai malam hari ini sampai esok. Dan mudah-mudahan dari 10 hari sebelumnya ini kita juga sudah mendapatkan kebaikan itu. Nah, sekarang mengambil hikmah surah Al-Qadr. Saya dapat kiriman tulisan bagus dari Ustaz Deden. Ada 4 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Inna, yang bisa menjawab. Saya mau kasih hadiah sarung. Sebutkan 4 surat. Tommy, ambil satu box ini. Sebutkan 4 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan harfut tauqid inna. Safitri, luar biasa kamu, berani nunjuk aja saya sudah kagumi. Saya pastikan salah tapi gak apa-apa, ngomong aja. 1 Al-Kautsar. Kan? Dimintanya 4. Oke. Al-Kautsar. Al-Qadar. Nuh. Al-Fatsahih. Taaf. Nah. Nah. Oh, santri. Taaf. Bukain warna yang dia suka. Ya. Baik. Yang ibu-ibu jangan khawatir, saya kasih pertanyaan yang mudah juga. Tadi kan agak sulit. Enggak adil kalau pertanyaan sulit cuma santri-santri yang bisa jawab. Sebutkan dulu, yang pertama surat apa? Al-Qasar. Baca. Oke, yang kedua? Al-Qadar. Baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang ketiga? Nuh. Baca. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Yang keempat? Fat. Kamu sering salah baca surat. Ya, al-Fat boleh. Baca. Inna fatahna laka fathan mubina. Kamu warna favorit kamu apa? Hah? Biru dongker. Coba cari ini. Kasih. Foto dulu. Mana? Ayo kamera. Sini. Ayo. Dokumentasi cepat. Majir, kamu ngiri ya, tapi gak usah sentimen lah. Mana? Ada kamera HP aja. Sehat-sehat. Cepat. Ya. Broadcast. Oke. Iya. Sudah bisa lebaran sudah. Sarung baru. Sarungnya sarung atlas dari BHS Tanks. Sponsor. Iya, karena dia ngasih kita juga discounting. Baik. Ada yang menarik di surah Al-Qadr ini. Yang pertama, kenapa dimulai dengan inna, sesungguhnya? Ya. Kalau dilihat dari latar belakang asbabun nuzul turunnya surah Al-Qadr ini, ya. Saya sedang memacu adrenalin kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidup ini. Ya, dan ini malam hebat dan saya enggak boleh menyia-nyiakan dengan materi yang biasa-biasa saja pada malam mulia seperti ini. dosa saya. Dalam riwayat Mujahid disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dalam dari kalangan Bani Israel yang labisa silah alf syahr, dalam kondisi siaga satu. Ini Bani Israel ini kondisi siaga satu, jihad selama 1000 bulan. Jadi labisa silah ini menggambarkan betapa orang ini tidak ingin mati seperti daun-daun kering di tengah hutan sana yang jatuh. Dia tidak ingin mati seperti orang tua yang direnggut penyakit, kurus kering, tak mampu berbuat apa-apa, seperti hewan yang direnggut penyakit di tengah hutan sana. Dia selalu baru hidupnya dan memperbaharui selalu, mentajdid selalu hidupnya, yaitu dengan juhud, mujahadah, wal jihad fisabilillah. Allah. Seakan-akan di dalam jiwanya itu memproduksi selalu semangat produktif di dalam jiwanya. Kalau kita ditakdirkan jadi orang seperti itu, Allah Akbar, bukan cuma berbakat jadi orang kaya atau berbakat jadi orang besar, mohon kepada Allah ya. Karena sahabat Nabi ketika diceritakan seperti ini sempat iri dan down. Itu makanya perlu dikasih inna, sesungguhnya anzalnahu, telah kami turunkan dia Al-Quran. Apa yang diturunkan? Al-Quran di malam qadar ini, fi lailatul qadar. Diriwayatkan bahwa lelaki ini selalu siaga jihad. Allah, saya pengen banget kayak gitu tuh kondisinya. Jadi gak kebanyakan lemes, gak kebanyakan santai, gak kebanyakan break, gak kebanyakan selingan. Tidak, sigap terus. Mudah-mudahan para pemuda, pemudi di sini ditakdirkan seperti itu. Sahabat Nabi pada saat itu galau, mungkin gak ya saya bisa seperti Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah tadi. Diriwayatkan bahwa ada juga dari kalangan Bani Israel yang selalu menegakkan malam-malamnya untuk mengokohkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Saya itu membayangkan sahabat Abdullah yang rukuknya dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, kayak gimana itu. Saya pernah suruh imam di akal ini waktu sholat gerhana bulan, coba perpanjang sujudnya, kalau bisa 200 ayat sebagaimana Rasul ya, rukunya dan sujudnya sepanjang 200 ayat. Gimana rasanya kepala yang pernah ikut hari itu? Gimana rasanya mata? Gimana leher menahan itu? Gimana rasanya lengan itu sujud sepanjang 200 ayat itu? Disitulah ukuran seseorang itu kuat atau lemah. Kemarin Ustaz Dedet cerita dan saya kagum dengan ceritanya. Jadi di masjid sana itu ada 3 shift sholat. Shift pertama tarawihnya 1/4 juz, seperti di sini ya. Tadi 1/4 juz kan. Nah, itu untuk awam yang paling lemah lah sudah. Nah, setelah itu selesai akan ada lagi tarawihnya untuk yang kelas 3/4 juz. Saya bilang berapa jumlahnya? Udah mulai dah tuh, tinggal separoh. Nah, ada yang paket 5 juz terawihnya. Kalau itu terjadi di akal, kira-kira berapa sisa jamaahnya? Tapi menariknya Ustaz Deden dan para hafiz ini menantang gini, gimana kalau 5 juznya 8 rakaat saja, sebagian hufaz teriak jangan, 23 aja. Itu barangkali hikmahnya kenapa ada 23, ada yang memilih 23 rakaat. Supaya relaksasinya bisa lebih banyak, bisa 5 juz. Kira-kira kalau peserta itikaf nanti kita minta berapa untuk yang mulai? 1/4, 3/4 atau 5 juz? Mau paket berapa? Hah? Paket 5 juz selama 7 hari. Itu pun masih berat ya. Jamaah imamku. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan para sahabat tentang Bani Israel itu kuat dengan gambaran siaga satu itu, dengan gambaran menegakkan malam. Nah, di sini ukuran kekuatan. Seseorang dianggap kuat dan lemah nanti. Ini yang sebetulnya terjadi dalam pertarungan kehidupan dunia ini. Ya. Kalau di bola mungkin ukurannya lari lah ya, fisik, mental dan otak gitu ya. Jadi kalau ada satu Muhammad Salah dibanding 10 pemain mana kemarin? Bukan. Salah klub mana? Liverpool. Gitu ya. Ya, itulah perbandingan fisiknya Arab dibanding Inggris kan gitu. Mesir sama Inggris. Jadi kita masih lemah. Tapi Rasulullah SAW sedang tidak membicarakan itu. Orang-orang yang ditakdirkan kuat dan hebat itu, yang berhak mendapatkan kelipatan istimewa di malam Lailatul Qadar. Saya bilang ini mudah, tetapi saya sedang mengupgrade nih. Yang hebat bagi Rasulullah SAW adalah kalau siang selalu siaga jihad dan malam selalu tegakkan malam dengan berbagai macam ibadah. Sempat galau lah para sahabat. Mungkin gak ya seperti Bani Israel itu. Kegalauan ini tentu didasari oleh sikap optimisme, mental positif para sahabat. Untuk sebuah kebaikan, mereka tidak mau mengalah. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk oleh Rasulullah SAW menjadi umat yang khairu ummah. Jadi kegalauan itu karena didasari ingin menjadi seperti Bani Israel yang hebat itu. Tapi gimana caranya? Sebab umat kita ini kan ditakdirkan fisiknya gak lebih hebat dari umat masa lalu. Atas dasar itulah Allah turunkan rahmatnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka yang memang punya ruh siaga satu di siang harinya, kepada mereka yang punya mental untuk tegakkan malam dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba dulu lihat bagaimana kondisi ruhiyah kaitan asbabun nuzul ayat di surah Al-Qadr ini dengan apa kondisi ruhiyah para sahabat dan bagaimana kaitannya dengan surah Al-Qadr ini. Karenanya dimulailah dengan harfut taukid, inna, sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa kondisi labil hati para sahabat karena merasa tidak mungkin bisa seperti Bani Israel dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Mereka pengen juga mendapatkan kemuliaan seperti laki-laki Bani Israel itu. Gimana caranya agar mendapatkan kemuliaan seperti yang dimiliki oleh umat masa lalu itu, meskipun mereka menjadi umat masa kini? Jadi kalau saya gambarkan ya, suasana spiritualitas para sahabat itu memang mentalnya progresif. Selalu ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebetulnya suasana batiniah yang melingkupi hati para sahabat yang menyebabkan rahmat Allah berupa surat Al-Qadar ini turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekarang ke alam kita. Kan saya pernah bicara di sini, Jibril sebelumnya cuma malaikat seperti malaikat-malaikat yang lain. Jibril menjadi penghulu malaikat setelah Allah utus dia sebagai pembawa Al-Quran, betul nggak? Tiba-tiba melejitlah, begitu ya? Melejitlah kira-kira karirnya Jibril di hadapan para malaikat, menjadi penghulu para malaikat. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Awalnya siapa sih Muhammad itu di usianya 40 tahun ke bawah? Ya paling banter, paling tinggi sebagai Al-Amin. Selebihnya pegawainya Khadijah. Bukan siapa-siapa Muhammad itu, betul gak? Di Mekah diperhitungkan gak dulu? Waktu sebelum Quran diturunkan? Tidak. Nanti setelah Quran diturunkan ke kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dia kemudian menjadi khairul khalaiqi wal bashar, sebaik-baik ciptaan Allah dan sebaik-baik manusia. Kalau sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia, maka Nabi Muhammad sebaik-baik ciptaan Allah dan sebaik-baik manusia. Gara-gara apa? Al-Quran. Saya tanya orang yang di sini, Quran sudah turun belum? Untuk bisa jadi orang mulia masih mustahil atau sangat mungkin? Pertanyaan saya selanjutnya, masih galau atau sudah tidak galau lagi? Kalau masih galau berarti belum inna. Harusnya harf inna di sini menghilangkan kegalauan itu, bahwa mukjizat itu sudah turun. Mukjizat yang membuat kita menjadi mulia itu sudah ada di depan kita. Kita cuma tinggal mengulangi sekali lagi dengan penuh keyakinan bahwa umat Muhammad sebelumnya adalah umat yang dihina oleh al-mala' al-a'la, oleh kaum petinggi Quraisy, karena pengikut Muhammad kebanyakan orang-orang biasa, bahkan dari kalangan budak, betul gak? Orang-orang miskin, benar? Tapi setelah Quran turun kepada dia, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Bilal bin Rabah diantaranya, budak hitam ini adalah orang pertama yang naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah Quran diturunkan. Sekarang kita yang itikaf dan hidup pada masa kini, mau gak jadi orang mulia? Potensi untuk jadi orang mulia itu ada gak sekarang? Rahmat Allah sudah turun atau belum? Jadi seharusnya kita pantas gak galau saat ini? Tidak. Bukan kepada makhluk hidup. Quran itu pun ketika dilekatkan kepada benda mati, ya, katakanlah kepada benda yang bernama bulan atau benda yang bernama malam. Dulu yang namanya Ramadan, ya, dalam hitung-hitungan bulan dalam bahasa Arab, dalam budaya Arab, juga bukan sesuatu yang istimewa. Boleh jadi Muharram lebih istimewa dari Ramadan. Sebelum Quran itu diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Iya, kalau tidak salah kira-kira begitu Ustaz Isya. Feelingnya kira-kira sebelum Quran diturunkan pada Ramadan, kira-kira dari 12 bulan itu mana yang paling mulia? Ya mungkin Muharram atau Asyurul Hurum. Tapi setelah Quran diturunkan kepada Ramadan, jadilah Ramadan sesuci-sucinya bulan. Dan setelah Al-Quran diturunkan pada satu makhluk benda bernama malam, jadilah malam itu khairun min alfisyah. Saudara-saudara, sampai di sini. Saya ingin membawa optimisme kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi subuh saya sempat berseloroh aja sebetulnya. Rasanya kelewatan ya kalau sampai pintu surga dibuka semuanya, nggak bisa masuk surga juga. Kelewatan nggak? Kelewatan nggak? Bahkan tak satu pun pintu surga yang ditutup. Andai ini puasamu di siang hari tidak komplit sehingga kamu tidak dapat kesempatan masuk bab Ar-Rayyan, toh masih banyak kan pintu-pintu surga yang lain yang bisa kita masuki. Kalau ada orang nggak bisa masuk surga padahal tak satu pun pintu surga ditutup, kira-kira kelewatan nggak itu? Banget lah ya. Saudara-saudara, saya itu ketika mencermati, karena kan setiap tahun saya sering mendengar idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannah. Karena terlalu terbiasa, terlalu reguler kita dengar tanpa tadabur, setelah saya tadaburi kata-kata itu menjadi begitu dahsyat ya. Artinya peluang kita menjadi orang baik, peluang kita menjadi ahli surga sedang terbuka selebar lebarnya. Optimisme ini kan harusnya mengiringi setiap langkah amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Betul gak? Tapi kok bisa ya pintu surga lagi kebuka lebar-lebar, ada orang yang biasa-biasa saja. Tapi ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Yang lebih parah nih, kok bisa ya pintu neraka ditutup tapi dia bisa masuk neraka? Bahkan tak satu pun pintu neraka yang dibuka di bulan Ramadan ini dia inden supaya bisa masuk neraka. Dia bermaksiat di bulan Ramadan, tetap browsing porno, tetap berkata-kata kotor, rafas, bahkan tetap bermaksiat di bulan Ramadan berharap bisa masuk neraka nanti ketika pintu neraka dibuka. Dia inden di bulan Ramadan. Inden apa? Inden maksiat. Karena di bulan Ramadan gak bisa masuk neraka, dia inden supaya nanti pas di luar Ramadan dia sudah punya sekian banyak rencana. Rencana-rencana maksiat yang terhalang di bulan Ramadan dia tetap tabung maksiat supaya nanti sepuas-puasnya di luar Ramadan. Itu gambaran saya. Ada loh orang yang pintu neraka ditutup dan tak satu pun yang dibuka tapi dia bisa masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Waduh, cepat sekali jamnya ya. Kita rencananya cuma sampai jam 11. Jangan ngarang lo, lihat tuh di situnya, lihat flyernya. Lihat flyernya. Lihat flyernya. Fitnah itu. Dua-dua lemat. Saudara-saudara, saya juga ketika mendengarkan wasufidati syayatin wa maradatil jin, kita tuh dibikin lenggang banget jadi orang baik. Kita dibikin lancar, selancar-lancar untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam diri kita. Allah Akbar. Bahkan setan pun diikat dan dewa-dewa jin pun diikat. Mungkin kalau jin-jin penunggu yang gak ganggu dan ganggunya dikit, gak bikin orang kesurupan sampai mati, gak bikin orang kesurupan sampai jadi kafir dan munafik. Karena saya dengar tadi ada ibu pagi-pagi curhat ke saya, punya teman itu tiba-tiba suaminya itu, wah ini di luar Ramadan ya ceritanya, dulu orang baik, tiba-tiba sekarang tuh seisi rumahnya hancur dan selalu mengancam istrinya padahal itu sudah pensiun. Sudah pensiunan. Saya bilang ini harus diruqyah ini. Ini ada masalah di rumahnya. Kenapa? Indikator-indikatornya ada keluarganya yang selalu bawa jimat yang kemudian dikubur di rumah itu, seperti ingin dipecah belah gitu ya. Dan insya Allah yang begitu-gitu tidak terjadi di Ramadan. Saudara-saudara, jadi kalau Anda ingin menjadi orang baru nih, ini lagi gampang-gampangnya ingin melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidupmu. Ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada faktor eksternal yang akan melejitkan kita itu menjadi manusia baru. Khairun min alfi syahr. Apalagi kalau saya bantu gambarannya dalam bentuk Lailatul Qadar, ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu ya, gambaran pertama. Apa lanjutannya? Bi'idni rabbihim min kulli amr. Itu gambaran suasana yang ketiga. Terus salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu gambaran suasana yang ketiga. Nih lihat nih, Allah Akbar. Allah itu ingin melejitkan kita dengan kebaikan yang luar biasa, dengan rahmatnya itu, dengan gambaran Lailatul Qadar. Jadi saya sedang menggambarkan esensi Lailatul Qadar untuk kepentingan kehidupan kita, keseharian, dan insya Allah akan membawa kita pada perubahan besar dalam hidup ini. Pertama, Allah kasih bonus besar. Kalau kamu bangun sebagian besar malam itu dalam kondisi beramal saleh, dan kamu dapati malam itu mulai lepas maghrib sampai matahari terbenam, maka kulipat gandakan amalmu 1000 bulan. Walaupun kamu lakukan cuma dalam 1 malam. Lihat perubahan, lompatan, lesatan, lejitan yang bakal kita dapati. Baik. Tapi gambarannya ini menarik. Tanazzalul malaikatu warruh. Berturunanlah para malaikat pada malam hari itu. Jadi kondisi pada malam hari itu betul-betul dalam kondisi apa ya, kalau saya bikin pas pam bril itu kira-kira. Pasukan pengamanan malaikat Jibril. Steril dunia itu pada malam hari itu. Bahkan digambarkan dalam hadis, kalau malam itu terjadi tidak ada satupun kejahatan terjadi di muka bumi. Tiba-tiba yang sudah janji, yang sudah berencana dibikin batal oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Karena protokoler kehidupan dunia saat itu betul-betul dirubah. Para malaikat turun ke bumi. Jadi gambaran saya, kalau satu hari nanti akan datang presiden pada tahun 2020 ke akal, supaya enggak bercampur syubhat, orang akal bikin kan, ini nanti masuk lewat sini, keluar lewat sini, makannya ini jam sekian sampai jam sekian akan ketemu dengan UBN. Kan udah dicalonin. Terus tiba-tiba pas pampres masuk, ini gak cocok, bisa dirubah semua kan? Bisa gak? Dirubah semua protokolnya. Bahkan jadwal kereta api pun dirubah semua. Begitu ya? Itu baru pas pampres. Sementara dunia ini siapa yang mengoperasi? Ada malaikat awan, malaikat tumbuhan, malaikat angin, malaikat gunung, gitu ya. Semua malaikat itu tiba-tiba karena pas pam bril. Tanazzalul malaikat itu yang penting di sini bukan pas pam bril, tapi malaikat-malaikat rahmat turun pada malam hari itu. Semuanya penuh sesak dunia ini. Sehingga Ibnu Qayyim menggambarkan kenapa matahari pagi saat malam Lailatul Qadar itu terjadi warnanya tidak orange. Kenapa keputih-putihan? Karena partikel-partikel malaikat putih itu yang naik ke langit pagi hari, saking banyaknya semalam turun itu. Penuh dunia al-malaikat waruh. Allah. Jibril yang turun, yang sayapnya memenuhi seluruh ufuk jagat raya. Situasi pada malam hari itu, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Untuk apa? Bi'idni rabbihim min kulli. Allahu Akbar. Untuk sebuah izin dari Tuhannya. Kira-kira apa yang terjadi? Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada malam hari itu? Apa yang ditetapkan pada malam itu? Peristiwa yang akan terjadi di dunia masa depan ditetapkan pada malam hari itu. Ini makanya saya bilang, ambil momentum perubahan. Karena di situ peristiwa-peristiwa besar setahun ke depan setidaknya ditetapkan. Anda yang berada dalam ruang saat itu berpotensi untuk terlesatkan. Dan itu lompatan yang luar biasa yang bakal Anda dapatkan. Jadi kalau orang itu sudah dapat Lailatul Qadar pada malam hari ini, insya Allah dimampukan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Ramadan-Ramadan berikutnya dia hanya mendapatkan kelipatan tambah kelipatan, kelipatan tambah lesatan, lesatan kelipatan lagi, kelipatan dilesatkan lagi, sampai tak terhingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu selama dia masih di dunia masih diuji terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan izin Allah dia sudah berada di atas siratul mustaqim, sehingga dia hanya tergiring untuk menjadi orang lurus dan tidak bisa bengkok lagi. Amin. Mudah-mudahan kita yang terpilih. Anda akan dibuat oleh Allah untuk tidak punya pilihan lain kecuali menuju surganya. Kondisi itu biidni rabbihim min kulli amr, karena semua putusan pada malam hari itu, peristiwa satu tahun ke depan akan ditetapkan pada malam hari itu, dan orang-orang terpilih tentu sedang beramal saleh pada saat itu akan terlesatkan. Dan kondisi itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Kondisi itu betul-betul dalam kondisi terjaga, steril. Tidak akan pernah ada yang bisa mengacaukan sebuah grand design, peristiwa besar bumi, peristiwa besar dunia dan langit untuk satu tahun ke depan. Karena pada saat itu betul-betul terjaga. Salamun. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai di sini. Berarti menarik sekali untuk membuat kita menjadi orang yang senantiasa optimis, juhud, mujahadah, berjihad, dan malam kita juga tetap produktif. Dan insya Allah untuk menjadi orang yang dilesatkan oleh Allah juga sangat besar kemungkinannya. Nah sekarang apa bekalnya untuk bisa seperti itu semua? Jawabnya adalah, apakah yang Allah turunkan pada malam Qadar itu? Al-Quranul Karim. Jadi roadmap kesuksesanmu itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang akan melesatkan kamu dengan syafaatnya, insya Allah, kepada sebuah kehidupan baru yang jauh lebih hebat dari sekarang ini. Maka sungguhlah aneh kalau ada di antara kita tidak menjadi pemenang di bulan yang indah ini. Sangat aneh. Sebab kondisinya sudah Allah kondisikan sedemikian rupa agar kita semua menjadi the winners, menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan yang malam hari ini beriktikaf dan yang semua nonton yang di video streaming ini termasuk orang-orang yang dipilih untuk menjadi the winners. Dan semoga ini menjadi Ramadan terbaik kita sepanjang hidup kita. Allahumma. Saudara-saudara, saya ingin cukupkan saja sampai di sini. Tetapi masih ada beberapa hadiah. Dan ini terbuka untuk orang dalam dan para peserta iktikaf. 1, 2, 3, 4, 5, masih 9 sarung. Hadiah lebaran. Pertanyaannya adalah, yang menjawab pakai mulut, kalau ada pakai mulut batal pertanyaan, harus tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan nanti yang saya pilih. Nah ibu-ibu, saya gak lihat nih, kalau gak kelihatan mohon maaf, angkat tangan juga saya gak tahu nih. Jadi harus dalam pandangan saya posisinya. Yang tidak dapat pandangan saya gak dapat jatah nanti. Pertanyaannya sangatlah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan salah satu program 29.000 bekdel. Yang paling belakang panggung. Ya, kasih mic. Harus tepat. Apa programnya? Sebutkan. Sebutkan salah satu program dari 29 itu. Mengumrohkan. Tertulis enggak? Hah? Pejuang dakwah ya. Iya, pejuang dakwah, tapi umrohnya ada enggak? Ada, sini maju, kasihan. Dokumentasi cepat. Kamu punya HP enggak, cepat sini. Ya, ambil sana. Sambil menunggu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Yang gampang-gampang lah pokoknya ya. Supaya enggak sulit. Apa yang gampang ya? Kalau sulit saya takutnya sentimen nanti di sini. Cepat-cepat sini cepat. Pertanyaan yang mudah. Ya. Tadi ada 4 surat yang depannya pakai inna. Ya, yang merah, jilbab merah siapa tadi? Ibu-ibu jilbab merah tadi siapa tadi tuh? Angkat tangan. Jangan aja menunjuk doang. Ya pokoknya nunjuk dulu tapi salah gimana nih? Ayo maju cepat. Ayo Mbak sini, Mbak, kamu sini. Ayo jangan dikasih tahu ya. Ngasih contekan batal puasanya. Satu surat apa? Al-Kausar. Dua surat? Al-Fath. Tiga surat? Al-Qadar. Empat surat? Tiga. Dua. Nuh. Oke, okay, ini sini. Oke, okay, dua-duanya maju sini. Dua-duanya maju. Cepat. Sini langsung aja, langsung aja. Pilih warnanya. Pilih warnanya. Udah. Baik, terima kasih, foto dulu. Ya. Sini satu lagi. Ya. Nenteknya dipasang. Kenapa itu? Oke, okay, makasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Jadi begini, ada yang menarik dari peristiwa Qadar itu. Menurut jumhur ulama, memang ada yang mengatakan Al-Qadar ini turunnya di Mekah, Makkiyah. Tapi jumhur mengatakan ini turunnya di Madinah. Kalau dia turun di Madinah, berarti termasuk awal suar. Termasuk surat-surat pertama yang diturunkan di Madinah. Kemungkinan besar itu turunnya pada tahun pertama Hijriah. Ya, di bulan Ramadan. Surat Al-Qadar ini. Karena kan kalau kita bicara kisah Bani Israel kan berada di Madinah. Nah, ternyata setelah mentalitas Al-Qadar ini sudah terbangun, optimisme jihad saat itu, ayat-ayat jihad belum turun. Ayat-ayat tentang jihad belum turun karena surat ini memang adalah surat Madaniyah pertama. Belum ada ayat jihad itu turun. Setelah surah Al-Qadar dan ceritakan tentang Bani Israel, akhirnya ya, nanti pertanyaannya adalah perang apa ya, yang tahu angkat tangan. Maka setelah surat ini turun, Ramadan berikutnya, tahun kedua Hijriah, ada sebuah peperangan besar yang dimenangkan oleh umat Islam. Ya, yang pertama kali nunjuk tadi ya, Daus dulu ya. Tapi sebetulnya tadi saya ingin menunjuk orang dalam sebetulnya. Tapi karena Daus dulu enggak apa-apa. Berdiri. Tahun kedua Hijriah terjadi sebuah peperangan besar dan disitulah kemenangan besar umat Islam. Setelah satu tahun diturunkannya surah Al-Qadar ini, setelah mentalitas jihad itu tumbuh dan Qiyamul Lail itu kemudian menghidupkan malam-malam itu menjadi kuat, dalam tempo satu tahun umat Islam menang di perang yang sangat monumental itu. Perang apakah? Badar. Maju sini Daus. Maju. Foto dong, foto dong. Oke. Okay. Jangan berantakan gitu. Jadi menarik sekali ya. Jadi satu tahun setelah turunnya surat Al-Qadar itu. Jadi untuk menjadi pemenang, kalau kita kaitkan asbab nuzul Al-Qadar dengan surah dengan perang Badar itu, kekuatan dari sisi apa kira-kira? Siangnya selalu siaga satu, malamnya selalu menghidupkan malam. Itu sebetulnya untuk menjadi umat pemenang. Gitu ya? Oke. Okay. Sebutkan dua syarat untuk menjadi umat pemenang seperti perang Badar. Mada? Maju. Apa jawabnya? Apa jawabannya? Satu? Siangnya siaga satu. Iya, malamnya menghidupkan malam. Sukses. Takbir. Maju. Pilih warna. Gampang-gampang pertanyaan, tapi kenapa tadi gak banyak yang angkat tangan ya? Sama-sama. Baik. Sebutkan salah satu program ekonomi keumatan dari 29 program dari Big Deal 29.000. 5, 4, 3, 2 kamu. Yang dia bilang ketunggulan yang depan sini nih. Yang cowok sini. Maju. Ya, yang kategori ekonomi. Kewirausahaan. Lihat Tufi, coba. Ya. Bab ekonomi ada? Ya. Nah, perempuan itu pakai perasaan. Sini. Hah? Ya enggak apa-apa. Yang pegang flyer berarti dia sungguh-sungguh dong. Yang gak pegang flyer ya terserah nasibnya. Oke, makasih. Namanya siapa? Dani. Dani. Oke, di mana tinggalnya? Depok. Depok. Oh, bagus sekali ceritanya. Depok jauh juga ya. Sengaja untuk itikaf di sini atau enggak sengaja? Sengaja. Sengaja. Baik. Foto? Iya. Baik, silakan duduk. Ya. Oh, masih ada 4 ya. Kita cukupkan saja. Tanggung ya. Habisin. Baik. Kembali ke surah Al-Qadar. Ya. Kembali kepada surah Al-Qadar. Saya bercerita, saya kasih bocorannya untuk kemudian nanti silakan dijawab. Ya, saya bercerita dulu berdasarkan data dulu ya. Nanti saya bertanya supaya adil. Karena kalau ngasih tanpa apa dikasih dulu, rasanya nggak adil. Baik. Saya mau cari yang gampang. Oke. Sebutkan ayat pertama surah Al-Fath yang pakai inna depannya. Tiga. Oke, kamu. Ya. Inna fatahna laka. Oke, maju sini. Sebutkan ayat pertama surat Nuh secara lengkap ayat pertamanya. Kamu duluan. Ya, bacakan. Oke, sini pakai mic. Milih-milih warna. Inna arsalna nuha ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adzabun alim. Betul? Betul. Tuh, sekarang ini Al-Fath baca. Udah dagang aja dia. Ngamalan dia itu. Oke, silakan pilih. Foto keluar. Foto prometing aja ya. Eh, sini. Mana kameranya? Kamu di sini, satu sana. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang tentang Akal Islamic Center lagi. Baik. Sebutkan salah satu program 29.000 bedil Ramadan dengan kategori sosial. Oke? Jilbab, oh, ini yang pakai cadar siapa nih? Siapa? Ini depan-depan nih cadar hitam. Ya, oke, bidang sosial. Ada nggak sosial? Tidak ada ya. Oke, ungu, jilbab ungu belakang, cepat. Siapa satu? Ayo. Apa? Apa? Woman Care Center ada? Allah Akbar, maju. Sini. Satu pertanyaan lagi. Iya. Foto dulu sini. Mana kamera? Oke, terima kasih. Ya, kasih papahnya. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Masuk big deal 29.000. Karena ini pertanyaan terakhir berarti tersulit. Sebutkan 10 program big deal. 5, 4, 3, 2, 1, tentong lewat. Sebutkan 7 program 29 big deal. 5, 4, 3, 2, 1, lewat. Sebutkan 5 program big deal. 5, 4. Itu jilbab merah berani. Itu ibu-ibu di depan saya yang mangku anak. Jilbab merah. Berani jawab. Sudah. Oh, sudah. Oke, terakhir sebutkan 4 program big deal. Oke, jilbab belakang itu yang berkacamata abu-abu sampingnya hijau. 4, cepat sini. Sini. Sini maju. Oke, supaya kedengaran 4 saja. 1. Hah? Dakwah. Oke, kategorinya ya. Iya, oke. Yang dakwah apa saja? Dakwah pendidikan sosial. Dakwah pendidikan ekonomi sosial. Oke, sebutkan dakwah salah satunya aja kira-kira. Ya enggak apa-apa baca. Apa? Ya berantas buta aksara Al-Qur'an, apalagi? Sini sini kamu maju, maju sini. Ya, masing-masing kategori kamu bacain 4-4. Insya Allah benar, nggak akan salah deh. Ya, ya baca. Yang dakwah berantas buta aksara Al-Qur'an, gerakan belajar Al-Qur'an, kesehatan pejuang dakwah, pengembangan dakwah media. Yang pendidikan beasiswa Hafiz, kaderisasi imam dan khatib, markas khidmatus sunnah wasilah nabawiyah, pembinaan akhlak remaja, ekonomi itu pemberdayaan ekonomi umat, kaderisasi wirausaha sosial itu sumur untuk Nusantara Indonesia, Women Care Center umur dulu ngaji. Udah, diambil sarungnya, langsung dipakai sarungnya. Terima kasih. Foto dulu, foto. Udah? Iya, oke, segera kembali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah pada hari ini kita sudah selesaikan. Insyaallah besok masih ada lagi kesempatannya. Ya. Hafalkan baik-baik program Big Deal 29 ini. Ya. Karena dari 10 hadiah, 5-nya itu pertanyaan seputar Big Deal nanti. Ya. Tapi mungkin enggak seperti malam ini, pertanyaannya kan gampang. Nanti saya minta di antara program kaderisasi Hafiz Quran, sebutkan salah satu tempatnya. Ah, misalnya begitu ya. Di mana tempat kaderisasi Hafiz Quran? Besok itu. Nah, itu salah satu pertanyaan bocoran. Ya, kisi-kisinya akan lebih detail besok. Dari 10, 5 terkait materi dan 5 terkait Big Deal itu. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Selamat beristirahat ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.